بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد الخلائق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى آثره إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah memulai pembahasan yang berkaitan dengan jual beli, bab syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang darinya. Hadis ini adalah hadis yang bersumber daripada sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang disepakati oleh keduanya. Di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato pada waktu Fathu Makkah, ketika Makkah ditaklukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada penaklukan kota Makkah, ketika Rasulullah berada di Makkah, yang isinya Inna Allaha wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal mayyitah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, segala sesuatu yang mabukkan, wal mayyitah, dan bangkai, wal khinzir, dan babi, wal asnam, dan patung-patung. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, minuman keras, menjual bangkai, menjual babi, menjual patung-patung. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, salah seorang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal mayyitah, bagaimanakah pandangan anda wahai Rasulullah tentang syuhumal mayyitah, lemak daripada bangkai? Ara'aita syuhumal mayyitah, bagaimanakah pandanganmu ya Rasulullah dengan lemak yang berasal daripada bangkai? Fa innaha tutla biha sufun, karena lemak tersebut dengannya dapat dicat, menjadi cat bagi kapal-kapal, perahu-perahu, untuk menyatukan antara papan yang satu dengan papan yang kedua agar dia rapat, tidak dimasuki air, digunakan lemak dari bangkai ini. Berfungsi sebagaimana perkat. Wa tudhanu bihal julud, dan dengannya pula dapat dibersihkan kulit, sehingga dapat dipakai. Maka lemak bangkai tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk membersihkan kulit, sehingga dapat dipakai untuk segala macam bentuk kepentingan. Kemudian berikutnya, wa yastasbihu bihan nas, dengan lemak tersebut manusia dapat menjadikannya sebagai bahan bakar untuk alat penerang mereka, seperti minyak pada masa kita. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah pandangan anda tentang lemak bangkai, lemak yang berasal daripada bangkai, yang mana dia dapat digunakan untuk mengecat atau merekatkan kapal-kapal, perahu-perahu, dapat pula dipakai untuk membersihkan kulit-kulit, dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menerangi manusia, obor. Bagaimanakah Rasulullah SAW? Apakah ketika bangkai-bangkai ini telah dijadikan lemak, dijadikan berbagai macam bentuk kepentingan untuk mengecat perahu, untuk dijadikan bahan bakar pelita, dijadikan sebagai pembersih kulit, apakah dia boleh dijual? Menurut para ulama, yakni pertanyaan ini takdirnya adalah apakah dia boleh dijual ya Rasulullah SAW. Maka berkata Rasulullah SAW, la huwa haram, tidak, dia haram. Maksudnya menjual belikan hal ini semuanya haram, terlarang. Sebagian ulama menafsirkan makna la huwa haram memanfaatkan lemak dari bangkai ini untuk kepentingan-kepentingan tersebut, menurut sebagian ulama diharamkan, sebagaimana pandangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Walaupun yang paling benar, yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, bukan untuk menggunakannya. La, kata Rasulullah, tidak. Maksud tidak sini adalah tidak boleh memperjualbelikannya. Karena kalau Allah SWT mengharamkan bangkai tersebut, maka ketika dia dirubah ya, bentuknya, mencair dan seterusnya, tetap haram. Kemudian berkata Rasulullah SAW, thumma qala Rasulullah SAW minda dhalik. Kemudian berkatalah Rasulullah SAW ketika itu, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan bangsa Yahudi. Inna Allah Ta'ala lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluh, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan bagi mereka lemak-lemak daripada bangkai, jamaluhu, maka mereka rubahlah bangkai tersebut. Inna Allah Ta'ala lamma harrama 'alaihim shuhumaha jamaluh, tatkala mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakan lemaknya, maka mereka rubahlah bangkai tersebut, diproses sehingga akhirnya dia menjadi apa namanya, mencair menjadi minyak. Kemudian mereka jual, jamaluhu thumma ba'uh, setelah mereka rubah bangkai ini menjadi yakni minyak yang mencair, dan dengannya banyak dapat digunakan untuk merekat kapal dan sejenisnya. Fa'akalu thamana, maka mereka makan hasil daripada penjualan minyak yang bersumber daripada bangkai-bangkai tersebut. Muttafaqun alaih. Allah mengutuk mereka, bangsa Yahudi. Ketika Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan makan, mengharamkan lemak-lemak bangkai, maka mereka proses lemak tersebut sehingga akhirnya menjadi minyak, mereka jual, mereka makan daripada hasilnya. Muttafaqun alaih. Ikhwani al-kiram, rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, hadis yang mulia ini mengandung banyak sekali faedah yang dapat kita pahami dalam perkara jual beli. Lihatlah dampak daripada khamar, jelek sekali. Orang kecandu khamar, narkoba, hancur hidupnya. Berapa banyak dunia sekarang ini hancur binasa generasinya, seluruh negara-negara, gara-gara perdagangan obat-obatan terlarang, narkoba, obat bius sejenisnya. Hancur, moral hancur, akhlak hancur, subhanallah, harta hancur. Kalau orang udah kecanduan, gila dia. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan barang haram tersebut. Makanya wajar jika Allah haramkan, diterapkan atasnya had, karena besarnya kerusakannya. Subhanallah, besar sekali kerusakannya, merusak akal manusia. Akalnya rusak, ketika akal rusak hilang semuanya. Akhlaknya pun rusak, moralnya rusak, agama apalagi, hancur semuanya. Ya, maka induk kejahatan adalah khamar. Itu induk kejahatan. Dari sanalah bermuara semuanya. Dari khamar akhirnya perzinahan terjadi, perampokan terjadi, pembunuhan terjadi, dan seterusnya. A'udzubillahi min dzalik. Karena itulah Allah SWT mengharamkan jual beli khamar. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang laknat khamar dan apa-apa yang berkaitan dengannya, mulai daripada yang mendatangkan buah-buahannya, anggur yang diperas, pepaya dan seterusnya, ubi yang dibusukkan dan sejenisnya, ya, yang merasnya, ya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang mencatatnya, semuanya terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang minum khamar tidak diterima salatnya selama 40 hari. Waliyadz billah. Begitu mulianya agama Islam mengharamkan jual beli khamar, haram. Enggak boleh. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ridsun min amal syaitan. Semuanya khamar, narkoba dan jenisnya, dan judi, wal ansab, patung-patung itu, wal azlam, undian-undian, rijsun min amal syaitan, fajtanibuh, semuanya adalah perbuatan keji daripada perbuatan syaitan, jauhilah dia. Subhanallah. Kalau sudah mabuk, hancur, hancur kehidupan seorang, enggak lagi kontrol dia. Tidur pun enggak jelas, kadang tidur di parit, kadang tidur di jalan, bopong orang dan seterusnya. Nasallallahu assalamat al-afiyah. Adapun yang diharamkan oleh Allah dan Rasul yang kedua adalah memakan bangkai, menjual bangkai, menjual belikan bangkai. Ya, diperjualbelikan haram, dimakan pun haram. Subhanallah. Bangkai dan semua yang berkaitan dengannya diharamkan kecuali yang terpisah daripadanya. Ya. Seperti kulit terpisah daripada bangkai. Dalam hal ini baru dibolehkan. Tapi yang berkaitan dengannya, darahnya, apalagi tulangnya, ya, otaknya, semuanya haram. Haram dimanfaatkan. Diharamkan karena jeleknya bangkai, najisnya dia. Karena bangkai ini jika dikonsumsi akan merusak badan, merusak kesehatan. Maka diharamkan oleh Allah SWT agar dapat setiap orang beriman menjaga badannya. Jangan sampai dia mengkonsumsi bangkai yang merusak badannya, menentangkan bahaya bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Diharamkan, diperjualbelikan karena merusak. Adapun jumhur ulama mengecualikan bangkai itu, yang dicolekkan adalah bulunya yang terpisah daripada dirinya. Ya, terpisah, bulu yang terpisah daripada dirinya, bulu bangkai. Sebagaimana kuku kita ini bisa dipisahkan daripada kita. Ya. Tidak, dalamnya itu dapat berpisah daripada bangkai. Sebagaimana kita bisa memotong kuku kita, dilepaskan, ya. Atau rambut kita bisa dilepaskan dari bagian kita dan kita tidak masalah, ya. Demikian juga dengan bulu, baik bulu unta, bulu kambing, ya, bulu sapi, itu dikecualikan dia. Ketika Rasulullah SAW melewati pasar, ketika itu ada kambing yang telah mati. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Halan tafa'tum?" Kenapa akan tidak mengambil manfaat daripada kambing ini? Mereka berkata, "Telah mati ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura." Kulit ini ketika kalian sucikan, kalian bersihkan, kalian pisahkan daripada bangkai tersebut, maka dia telah menjadi suci. Boleh dimanfaatkan. Selama dia dapat dipisahkan daripada tubuhnya, ya, dan dia tidak bercampur dengan bangkai tersebut, bisa dipisahkan, ya, maka dia pun tidak mengenai kenajisan bangkai. Maka itu dibolehkan oleh jumhur ulama mengambil manfaat daripada kulit maupun daripada bangkai-bangkai binatang. walaupun kelak ada perselisihan mengenai kulit bangkai-bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, ada khilaf ya. Seperti kulit ular dan sejenisnya, buaya dan sejenisnya. Adapun bangkai-bangkai daripada makanan yang halal dimakan, maka jumhur ulama membolehkannya untuk diambil dan dimanfaatkan. Kenapa dibolehkan? Karena dia enggak masuk ke dalam kata-kata al-mayitah, bangkai, karena dia dapat dipisahkan. Berbeda dengan tulang, berbeda dengan ya, lain-lainnya yang berkaitan dengan bangkai, ini semuanya rusak dengan matinya binatang tersebut. Adapun definisi bangkai adalah hewan-hewan ya yang mati tidak dengan disembelih dengan cara yang syar'i, itu definisi bangkai. Hewan-hewan yang mati tidak disembelih dengan sembelih yang syar'i. Boleh jadi disembelih tapi tidak syar'i, enggak tepat dia cara membunuhnya, enggak tepat cara menyembelihnya, sehingga tidak terpotong apa-apa yang wajib dipotong. Hulqumnya enggak terputus, beberapa urat di lehernya contohnya, menjadi bangkai dia. Atau tidak sama sekali disembelih, mungkin ditombak dan sejenisnya, matilah dia. Atau dia jatuh dari tempat yang tinggi, ketabrak, ini semuanya bangkai, haram dimakan ya. Orang berburu dengan batu, ketapel, dia panahkan ke burung, akhirnya burungnya mati, ini bangkai. Karena dia mati bukan dengan tajamnya peluru, tapi dengan besarnya benda tersebut yang membenturnya. Ya, maka dia termasuk bangkai yang dilarang untuk dimakan. Ini adalah definisi bangkai. Yang mati tidak melalui penyembelihan syar'i, bangkai dia. Yang tidak disembelih secara syar'i, sembarangan saja dia. Ya, pokoknya mati, mungkin dimasukkan ke dalam kambing, dimasukkan ke dalam goni, dipukul-pukul, bangkai jadinya. Maka haram dimakan. Adapun yang diharamkan oleh Allah Rasulnya setelah itu adalah yang ketiga, yakni babi, wal'iyadzubillah. Haram memakannya, haram memperjualbelikannya, bahkan haram menyentuhnya, karena dia adalah hewan yang begitu najis, begitu keji, najis yang besar, mughalladhah. Kenapa diharamkan oleh Allah SWT? Karena kenajisannya, kejelekannya, kekejiannya, kekotorannya. Mengkonsumsinya merusak akal, menghilangkan ghirah, menghilangkan kecemburuan. Subhanallah. Mendatangkan bahaya bagi tubuh. Maka seluruh bentuk perkara yang membahayakan ini karenanya diharamkan memakan babi oleh Allah. Berbagai macam bentuk penemuan-penemuan yang ditemukan oleh manusia, begitu banyaknya penyakit yang dikandung oleh babi waliyadzubillah. Keji, kotor, hidup dengan kotor, berkembang biak dengan kotor. Subhanallah. Maka diharamkan oleh Allah SWT, menunjukkan betapa tingginya agama ini, menjunjung tinggi kebersihan, kesucian. Apalagi yang namanya makanan akan mempengaruhi mental, mempengaruhi sifat karakter seseorang. Para ulama memiliki catatan tentang babi adalah binatang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap mahramnya, terhadap pasangannya. Dia biarkan saja pasangannya diburu oleh jantan yang lain. Bahkan mereka menyaksikan orang-orang ajam yang terbiasa mengkonsumsi babi, maka mengambil tabiat daripada apa yang mereka makan, hilang gairahnya terhadap mahramnya. Waliyadzubillah. Dipegang-pegang orang, dibawa orang, hilang biasa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah diharamkan oleh Allah SWT. Kotor, bahaya, merusak kesehatan manusia, merusak akal. Karena itulah diharamkan oleh Allah SWT. merusak akal, merusak badan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharamkan diperjualbelikan adalah al-asnam, patung-patung diharamkan diperjualbelikan. Karena ini merusak agama. Penyembahnya membuat lalai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia merusak agama. Kesyirikan adalah perkara yang merusak, menghancurkan agama. Maka semua sarana ke sana diharamkan untuk diperjualbelikan. Patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikun haram diperjualbelikan. Haram memahatnya, membuatnya, apalagi orang muslim. Ya, orang muslim membuat patung tersebut untuk disembah, naudzubillah, besar sekali dosanya. Walaupun dia profesinya tukang pahat, tukang lukis, ketika dia melukis berhala-berhala yang disembah, bertambah-tambah dosanya, naudzubillah. Karena merusak agama, membuat orang lalai daripada agama, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang melalaikan seseorang daripada agama Allah Subhanahu wa taala juga diharamkan, dikiaskan dengan patung-patung. Segala macam gambar-gambar yang buat orang lalai, gambar-gambar yang mengundang syahwat, birahi, foto-foto, patung-patung yang atas dasar seni syaitan memperindah kata-kata, atas dasar seni akhirnya dipahatlah patung-patung wanita-wanita telanjang, waliyadzubillah, diletakkan di tempat-tempat yang dipandang oleh semua manusia. Ini menghancurkan moral, menghancurkan moral manusia. Diharamkan baik dalam bentuk yang dipahat maupun yang digambar, yang tersebar di buku-buku, di majalah-majalah, di situs-situs internet. Ini semuanya membuat orang lalai daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan merusak akhlak, yang merusak moral para pemuda, para pemudi, generasi muda kaum muslimin, membangkitkan birahinya. Alhamdulillah, semuanya terlarang dan larangannya pun bertingkat-tingkat. Yang paling dahsyat adalah berhala-berhala dipuja oleh para penyembah-penyembahnya. Masuk ke dalam perkara ini, selain patung-patung yang disembah oleh para pemujanya, adalah patung-patung pahlawan, patung-patung orang-orang saleh yang dipahat, yang ditegakkan, diberdirikan di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, yang akan mendatangkan fitnah belakangan hari. Sebagaimana fitnah dalam agama di dunia ini terjadi gara-gara memahat patung-patung orang saleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika meninggal Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh yang hidup pada masa Nabi Nuh. Maka syaitan menghembuskan di hati-hati orang-orang ketika itu agar menghormati para sesepuh mereka yang telah meninggal, dengan cara membuat patung-patung mereka. Dibuatlah patung-patung pembesar-pembesar ini, ulama-ulama ini. Lambat laun syaitan menggelincirkan generasi-generasi berikutnya yang ketika telah hilang ilmu, akhirnya patung-patung ini pun disembah, dianggap sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka haram akan berjalmikannya. Masuklah ke dalam perkara-perkara yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah semua alat yang membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada alat-alat musik dan semua jenisnya diharamkan untuk diperjualbelikan. Semuanya membuat orang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan sesuatu yang berasal daripada bangkai, tapi berpisah daripada bangkai tersebut. Karena Rasulullah tidak larang mereka untuk mengecat dengan bangkai tersebut, kapal-kapal, menjadikannya sebagai bahan bakar untuk lentera mereka, menjadikannya sebagai alat untuk melembutkan kulit-kulit, ya, agar dapat dipakai. Yang Rasulullah larang adalah memperjualbelikannya. Subhanallah. Ini menurut pendapat yang paling rajih daripada pendapat ulama, seperti pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan lain-lainnya, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Ibnu Qayyim, "Yanbaghi an ya'lama anna bab al-intifa' awsa'u min bab al-bay'." Ketahuilah, bab mengambil manfaat daripada sesuatu itu lebih luas daripada memperjualbelikannya. Falaysa kullu ma haruma bay'u haram al-intifa'u bih. Tidak semua yang haram diperjualbelikan haram pula dimanfaatkan. Idz la talazuma bainahuma, karena tidak ada keharusan antara keduanya. Fala yu'khadhu tahrimul intifa' min tahrimil bay'. Enggak boleh diambil dasar alasan karena haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan, tidak. Subhanallah. Kotoran itu najis. Kotoran-kotoran binatang yang tidak dimakan itu najis. Tetapi ketika dia diolah, dijadikan sebagai pupuk dan sejenisnya, dimanfaatkan, boleh tidak? Boleh. Menurut pendapat Ar-Rajih, boleh. Bolehkah dia diperjualbelikan? Tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh diambil manfaatnya. Berbeda dengan kotoran binatang-binatang yang memang dibolehkan untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Kotoran lembu, kotoran apa lagi, sapi atau kerbau atau kambing, kotoran unta, kotoran ini semuanya, kotoran ayam, ini halal diperjualbelikan. Ya. Adapun pandangan Ibnu Hajar rahimahullah yang tadi kita jelaskan, bahwasanya beliau berpandangan tentang kata-kata la, tidak, maknanya adalah tidak boleh diambil manfaatnya, semuanya enggak boleh. Diperjualbelikan enggak boleh, ambil manfaatnya pun enggak boleh. Kecuali yang dibolehkan secara dalil. Dia manfaatnya daripada kulit, adapun syuhumnya, adapun apa namanya, lemaknya, di bawah kulit itu ada lemak, ya. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar enggak boleh. Enggak boleh untuk digunakan. Yang rajih adalah boleh digunakan, tidak boleh diperjualbelikan. Adapun kulitnya silakan diperjualbelikan, karena dia berpisah daripada kata-kata bangkai, karena dia tidak layak disebut sebagai bangkai. Kulit enggak layak disebut sebagai bangkai karena terpisah daripada bangkai. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini menunjukkan tentang haramnya mengakal-akali syariat, mengakal-akali agama, mengakal-akali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat bagaimana menjadi halal. Lihatlah, Allah SWT telah mengutuk, menumpahkan murkanya kepada bangsa Yahudi. Kata Allah, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ. Karena mereka menyelisihi janji mereka kepada Allah, maka kami melaknat mereka. Kami jadikan hati mereka keras. Mereka merubah-rubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka melupakan apa-apa yang wajib mereka ingat berupa pengamalan syariat dan agama. Dan engkau akan terus-menerus mendapati mereka senantiasa berkhianat terhadap kalian. Subhanallah. Allah murka terhadap orang-orang Yahudi. Lihatlah ashabus sabti, lihatlah orang-orang Yahudi yang dikenal dengan nama orang-orang dikutuk pada hari Sabtu. ketika Allah mengharamkan mereka untuk melaut pada hari Sabtu, karena mereka diperintahkan untuk beribadah. Akhirnya mereka mengakal-akali, ya, mereka tidak melaut, mereka tidak terjun pada hari Sabtu ke lautan, tidak mereka layarkan kapal mereka, tidak. Mereka, tapi mereka pasang jaring-jaring sepanjang pantai pada hari Jumat malam, mau masuk Sabtu. Subhanallah. Maka ketika Sabtu malamnya, mereka mengambil jaring-jaring tersebut penuh dengan ikan-ikan. Dan Allah menguji mereka. Pada hari Sabtu, ikan itu banyak tersebar di sepanjang pantai. Kalau hari bukan Sabtu, enggak ada ikan di sepanjang pantai. Ikan itu lompat-lompat besar-besar. Subhanallah. Akhirnya mereka membuat tipu daya. Mereka pasang jaring sepanjang pantai. Ya. Mereka enggak turun hari Sabtu. Tapi alat-alat telah mereka pasang. Intinya mereka berupaya menyiasati apa-apa yang Allah haramkan. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya mereka dikutuk Allah menjadi apa? Menjadi kera-kera dan menjadi babi-babi, waliyad billah. Masakhahum qiradah. Allah jadikan mereka sebagai kera-kera. Sebagian telah mengatakan benar-benar Allah mengutuk mereka jadi kera. Jadilah mereka bangsa kera. Kera yang sifatnya selalu mengganggu. Itulah orang Yahudi. Mentalnya Yahudi. Mengganggu manusia. Merusak yang baik. Allah jadikan mereka sebagai babi-babi. Waliyadzubillah. Sebagian telah mengatakan Allah benar-benar merubah mereka. Sebagian mengatakan Allah merubah perangai mereka. Bagaimana perangai kera dan perangai babi, waliyadzubillah. Dan yang pertama lebih dekat kepada kebenaran. Makna zahir lebih dekat kepada kebenaran. Lihatlah Allah ketika melarang terhadap mereka untuk memperjualbelikan lemak. Akhirnya mereka rubahlah lemak tersebut menjadi suatu yang bukan lemak lagi, menjadi lem, menjadi cat, ya, menjadi sesuatu yang digunakan untuk menerangi manusia. Mereka jual, mereka makan daripada hasilnya. Subhanallah. Diharamkan. Ya. Maka segala macam bentuk tipu daya untuk mengakal-akali agama diharamkan dalam agama ini. Seperti bayul inah yang tersebar, yang terkenal, berupaya mengakal-akali agama. Apa maksud bayul inah? Jual beli inah. Sebenarnya dia tidak ingin berjual beli. Dia ingin pinjam uang. Dia ingin pinjam uang dari si B. Si A ingin pinjam uang daripada si B. Tapi agar tidak nampak riba, akhirnya dibuatlah siasat seolah-olah jual beli. Berkata si A kepada si B, wahai B, aku beli jamu dengan harga 500 ribu. Aku bayar kelak bulan depan. Kemudian jam tersebut diberikan kepada si A. Ini, berikan jamnya, nanti kau bayar bulan depan, tanggal 1 bulan depan. Oke. Setelah dia ambil jam, dia kembali katakan, wahai B, gini aja lah, ku jual kembali kepadamu jam ini cash 300 ribu sekarang, minta uangnya. Nanti bulan depan aku akan berikan kepadamu uang 500 ribu, ya, uang untuk membeli jam tadi. Akhirnya dikembalikan jam, dia ambil uang 300 ribu. Bulan depan dia bayar berapa? 500 ribu. Ini namanya hilah. Ini namanya bay'ul inah. Mengakal-akali jual beli. Ya. Bentuknya jual beli padahal dia riba, maka dia haram. Ya. Banyak sekali orang-orang enggak tahu jual beli akhirnya terjebak dalam riba. Dia mau cari untung dengan uangnya. Dan dia enggak mau ada risiko karena jual beli ada risiko. Dia bawa seorang, ya. Antum mau cari apa ini? Mobil, ayo kita bawa ke showroom. Antum mau ambil apa? Mobil ini, berapa harganya? Orang showroom mengatakan 100 juta. Oke. Nih kita beli 150 juta. Ya, kau bayar kepadaku cicil. Dia bayar cash ke showroom 100 juta. Ini riba. Nanti kawannya nyicil kepada dia setiap bulannya sekian-sekian. Jadilah dia selama sekian bulan 150 juta. Ini riba. Ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak paham tentang jual beli tergelincir kepada riba. Ya. Dia enggak mau tahu, pokoknya kasihkan uang. Nah, saya ada uang, kau sebagai mudharib, sebagai pengusaha, aku pemodal, ini uang 50 juta nah, kau pakailah untuk usaha, yang penting tiap bulan kau kasihkan kepada aku keuntungannya. Enggak mau tahu, pokoknya kembalikan, kau berikan keuntungannya sekian persen. Ya, misalnya tiap bulan kau harus setor kepada aku 1 juta, 1 juta, 1 juta. Aku enggak mau tahu. Kalau anda ketang kau rugi, aku enggak mau tahu, kau kembalikan modal 50 juta. Ini riba. Padahal namanya jual beli ada konsekuensi untung, ada konsekuensi rugi. Dia enggak mau rugi. Ya. Ini riba. Banyak orang yang tidak paham perkara ini, akhirnya ada orang, "Pak, ini kini, peluang besar ini, ada bisnis seperti ini, tanamkan modal." Berapa? 100 juta. Oke, ini sih. Berapa keuntungan? Pokoknya berapa tiap bulan saya kasih sekian lah. Ya. Ini riba. Dia bisa tentukan keuntungan. Kemudian apalagi syaratnya, saya enggak mau tahu, pokoknya saya tidak mau dirugikan. Apapun cerita, denganmu engkau tumpur, engkau kaya raya, pokoknya kembalikan modal. Kemudian kau harus beri keuntungan setiap bulan. Ini riba. Subhanallah. Maka semua bentuk, tata cara, memang akal-akali, ya, agama, walaupun dalam bentuk yang seolah-olah dihalal, hakikatnya adalah haram. Ya. Nikah, mut'ah contohnya, itu tipu daya dalam akal-akali agama. Dia bayar mahar, sama. Dia berikan mahar, ini maharnya. Terkadang dia bawa, ini saksinya 2 orang. Nah, ini wali perempuannya. Tapi pakai waktu, "Pak, saya nikahin bapak-bapak." Ya, dengan mahar, misalnya 5 juta. Ini saksinya, "Pak. Ini maharnya selama 1 bulan. Itu nikah mut'ah. Walaupun nampaknya mut'ah, nampaknya itu nikah, sebenarnya dia perzinahan, sifah. Mengakal-akali agama. Ya. Dia kontrak 1 bulan, setelah itu sudah selesai daripada hajatnya. Alhamdulillah. Ya. Transaksi zina banyak kemiripannya dengan pernikahan. Ya. Paling-paling ada 1-2 syarat yang kurang. Tapi tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya kerusakan-kerusakan timbul padanya. Bercampur baurnya rahim, enggak ada keterikatan nasab dan seterusnya. Ada lagi namanya nikah tahlil. Itu tipu daya dalam agama. Seseorang yang telah menceraikan istrinya 3 kali talak, telah jatuh talak yang ketiga, maka haram istrinya atas dirinya selama-lamanya sampai istrinya nikah kembali dengan laki-laki lain. Ini talak 3 nih. Kemudian dia nyesal, istrinya nyesal, "Udahlah bang, tak kali aja lah, suruh aja orang kawin sama aku. Cari orang yang mau mengawin istrinya. Tapi bukan untuk kawin sebagaimana yang layaknya, ya, untuk kehidupan rumah tangga, enggak. Pokoknya sekedar untuk menghalalkan saja. Setelah kawin, langsung diceraikan. Sebagian tidak sentuh sama sekali, sebagian telah mencampurinya, menjimaknya, besoknya diceraikan. Atau setelah suci diceraikan. Setelah dihayat diceraikan." Ya. Ini adalah tahlil, tipu daya. Maka mengakal-akali agama Allah SWT. Yang terkutuk, yang dilaknat. La'anallahul muhallil, Allah melaknat orang-orang yang berbuat nikah tahlil. Ya. Banyak sekali kejelekannya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan haramnya segala macam bentuk tipu daya untuk menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Dan sesungguhnya semua perkara tidak akan pernah merubah hakikat sesuatu perkara. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang indah, jika dia haram tetap haram, ya. Ataupun dirubah sebagian daripada, yakni kaifiatnya tetap haram. Dan hadis ini adalah merupakan ancaman kepada umat Islam agar tidak meniru orang-orang Yahudi yang terlaknat, karena mereka berbuat tipu daya dalam agama, berbuat hilah, agar jangan mereka tertimpa laknat Allah yang telah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang ahlu kitab. Na'udzubillah min dzalik. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, "Fi hadzal hadis butlanu kulli hilatin yahtalu biha al-mutawassilu ila al-muharram." Hadis ini menunjukkan batalnya, rusaknya, binasanya segala macam tipu daya yang dijadikan seorang untuk menjadi perantara dia menghalalkan yang haram. Fa innahu la yataghayyaru hukmuhu bitaghayyuri hay'atihi wa tabdil ismihi. Sesungguhnya tidak akan pernah berubah suatu hukum gara-gara merubah namanya, merubah sedikit kaifiatnya, enggak pernah berubah. Ya, tetap haram walaupun dirubah namanya. Dibilang ini bukan riba ini Pak, ini bunga. Ini bukan riba, ini bunga. Nah, silahkan aja diambil. Sayang, ini keuntungan Pak. Ya, ini namanya bagi hasil Pak. Nisbah keuntungan ini bagi hasil, bukan bunga. Itu juga dia. Cuma beda namanya. Sebagian mengatakan bunga, kita bukan bunga nih Pak, beda. Apa bedanya? Ini bagi hasil, bagi keuntungan. Sama aja ikatnya. Ya, kalau andai kata dia tidak mau ambil pusing, enggak mau rugi, ya, keuntungan harus ada, itu sudah jelas-jelas riba. Walaupun disebut namanya apa? Fawaid, keuntungan, bunga, dan sejenisnya, tetap tidak akan pernah merubah hakikatnya. Walaupun ditambah melembel, pacaran islami, enggak ada gunanya. Yang haram tetap haram. Berkhulwat dia berdua tetap haram. Walaupun lengkap dengan jilbabnya, ini lengkap dengan pecinya, tetap haram. Ya. Ini apa namanya? Jual beli yang islami, jual beli yang syar'i, pinjam meminjam yang syar'i. Apalagi namanya? Ini termasuk kafalah yang syar'i. Bisnisnya kafalah itu. Asuransi yang syar'i. Enggak pernah merubah hakikat sesuatu. Hanya sekadar merubah namanya, enggak ada berubah. Atau sedikit kaifiatnya dirubah, tetap. Ya. Apalagi jika jadikan sebagai tipu daya untuk memikat orang, ya, sebagaimana dukun-dukun memikat orang agar terpikat dengannya, sedikit baca-baca ayat, baca-baca zikir, ya. Pakaiannya mungkin dia bukan pakaiannya urak-urakan, rambutnya enggak, dia pakai jenggot, pakai serban, pakai jubah, tetap yang dukun tetap dukun, walaupun jubahnya sampai 5 lapis, serbannya sampai 5 meter panjangnya, tetap dukun walaupun dia berpakaian pakaian ulama. Ya, tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم عليهم أكله. Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka makan hasil daripada apa yang Allah haramkan. Mereka memang tidak makan lemak tersebut, diharamkan dia tahu, tapi dia jual, akhirnya dimakan hasilnya. Sama orang-orang yang kurang akal, babi enggak dia makan, saya hanya jual aja nih Pak, enggak saya makan ini, dia jual, dia ternakkan. Na'udzubillah min dzalik. Atau orang-orang yang kurang akalnya kerja di peternakan babi, ngurus babi, mungkin bersih-bersihkannya, mungkin administrasinya dia, bagian administrasinya, mungkin security-nya, mungkin satpamnya, haram. Semuanya haram. Jangan katakan, saya kan enggak makan. Atau orang-orang yang jahil, ya, yang buka-buka restoran, ada bacaan bismillah, ada ayat kursi, atau dia buka warung atau kedai, di sana ada minuman-minuman halal, ada minuman haram, ada berbagai macam bentuk minuman-minuman haram, vodka dan sejenisnya, alkohol, tinggi alkoholnya yang diharamkan. Ya, ketika dikatakan, ya akhi, kamu Islam atau bukan? Saya Islam. Ini adalah ilah illallah ini. Ini ada ayat kursi, ini ada ayat 1000 dinar. Jelas nih, ini ada sejadah. Ada musalla kami dalam restoran ini, tapi dia jual minuman keras. Ya, dia jual khamar. Ketika ditanyakan, kenapa kamu jual? Kita jual kan, sekedar jual, enggak kita minum. Ya, ini karena bahlulnya dia dalam beragama, bodohnya dalam beragama. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka semua sarana kesana dijadikan Allah haram. Allah haramkan zina, semua sarana kepada zina haram. Ya, Allah haramkan babi, maka semua sarana kesana haram. Enggak boleh antum. Saya kan hanya sekedar transportasi, Ustaz. Saya sekedar bawa-bawa ajanya. Ini babi kita bawa ke sana, terjual. Saya cukup bawa aja. Haram. Ya, riba itu diharamkan. Yang meminjam haram. Yang meminjam itu haram. Yang memberikan pinjaman juga haram. La'anallahu riba wa akilahu wa mukilahu. Allah ma'ala riba. Yang makan riba, rentenirnya, itu yang ada di jalan-jalan itu ada. Ya, itu banyak itu, subhanallah. Ini zaman dah mau kiamat. Di pinggir-pinggir tembok di mana-mana ada. Mau cepat, mau pinjam, mau cepat. Di mana-mana ada. Subhanallah, hubungi. Dengan cepat anda dapat uang, akan mencair cepat. BPKB motor boleh jadi jaminan. Di mana-mana banyak. Itu perkara yang terkutuk, terlaknat. Riba itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Yang paling rendahnya sebagaimana seorang menzinai ibunya dosanya. Wallahualam. Kalau andai kata dia orang kufar, biarlah orang kafir. Mungkin agamanya menghalalkan, mungkin dia enggak penting hal haram. Yang parah orang awak, orang muslim, orang kita, ala kita. Ini yang bahaya ini. Wallahualam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Makannya daripada minyak-minyakkan uang rentenir. Ya. Ya. Apa kata dia? Ya sama aja sama bank. Iya memang sama. Sama-sama haram. Bank itu pun haram. Ya. Orang banyak yang gak sabar. Pinjam modal. Udahlah. Payah kita usaha-usaha gini. Jaminkan aja ini tanah ini. Rumah ini. Tambil sana. Udah. Keluar. Modal 80 juta. 1 juta. Dengannya dia berusaha, terusnya dia bayar umum. Ini haram. Bagaimana yang kerja-kerja di sana? Tetap semua ketika Allah haramkan sesuatu perkara, maka semua sarana kesan haram. Yang tukang-tukang tulisnya, yang jaga-jaganya, security-nya, semua kena itu. Masallallahu alaihi wa sallam. Jangan katakan, saya kan hanya sekedar jaga-jaga aja, Ustaz. Tidak ada cerita. Saya hanya sekedar lihat-lihat aja, Ustaz. Apa namanya, sekedar macam-macam lah hujah mereka, alasan mereka. Saya kepepet, saya kedesak. Ya, bagi-bagi hujah-hujah yang batil. Tidak ada sa'atum falan ta'ala. Kok ada terdesak, lantak aja. Lebih hajib lagi kita. Subhanallah. Dalam Ma'alim Sunan, al-wasilatu ilal haram haraman fil kitab sunnah. Semua sarana kepada sesuatu yang haram, maka dia diharamkan dalam Alkitab dan Sunnah. Subhanallah. Ini harus dipahami. Allah merubah orang-orang Yahudi karena mereka mencari-cari cara untuk membuat tipu daya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Di antara faedah hadis ini sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala adalah seorang dai hendaklah memperhatikan munasabat, memperhatikan tempat waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencari waktu-waktu yang tepat ketika orang sedang berkumpul pada musim haji, dia datang ke pasar Uqas, dia datang ke Mina pada waktu Fathu Makkah, ketika orang ramai kumpul, digunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang agama, apa-apa yang diharamkan Allah. Maka hendaklah setiap orang mencari tempat-tempat yang pas untuk berbicara, berbicaralah padanya. Bukan sembarang tempat antum bicara. Ya, likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada waktu yang tepat untuk berbicara padanya. Ada perkataan yang tepat untuk disampaikan. Bukanlah seorang dai yang penting dia bicara. Yang penting bicara yang hak di mana-mana. Enggak. Dia harus lihat. Dia harus tahu kapan disampaikan, kapan ditahan terlebih dahulu. Bukan segala sesuatu disampaikan pada kapan dia mau. Tidak. Ditunggu dulu. Dia lihat lagi jika disampaikan ternyata lebih besar mudaratnya, dia tahan, enggak disampaikan. Ini semua harus diperhatikan oleh seorang dalam berdakwah. Yang jelas hadis ini ikhwan rahimakumullah, intinya adalah yakni mengharamkan perkara-perkara yang dapat merusak akal manusia, badan, akhlak, agama, merusak harta. Maka jika hal ini dipergunakan untuk membeli hal seperti ini, merusak harta. Dikonsumsi merusak agama, merusak akal, merusak badan, sebagaimana tadi tersebutkan. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa tingginya agama Islam. Ketika Allah haramkan yang jelek-jelek, babi waliyadzubillah, dia halalkan yang baik-baik. Allah halalkan binatang ternak yang baik-baik, kambing, subhanallah, sapi, ayam, baik-baik. Subhanallah. Adapun babi, saking jeleknya orang ketika nyumpah itu disebutkan orang. Enggak disebut orang, dasar ayam, enggak. Menunjukkan kejinya dia. Jeleknya dia. Subhanallah. Itu pula ini makan. Jadilah musibah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, semuanya dikiaskan kepada perkara ini. Semua yang merasa badan haram diperjualbelikan. Ya. Apapun juga dia. Narkoba, rokok. Rokok itu merusak badan enggak? Merusak badan. Menyia-nyiakan harta juga haram diperjualbelikan. Semua dikiaskan ke sana. Subhanallah. Maka antum ini cepat-cepatlah bertobat ini. Wahai ahlul hisab. Cepat-cepatlah bertobat kepada Allah SWT. Sebelum Allah menyambil nyawa antum. Ya. Tinggalkan perkara itu. Barang itu tinggalkan. Cari yang lebih paten lagi. Siwak itu antum cari. Siwak. Subhanallah. Mutharatun lilfam. Mensucikan mulut. Subhanallah. Mencari ridha Allah SWT. Mardatan lirab. Mencari ridha Allah SWT dengannya. Gantikan itu. Kapan antum mau menjadi ahli hisab, gantikan dengan siwak. Kan bagus dia. Subhanallah. Semua yang merusak agama dilarang. Apapun juga dia. Berbagai macam bentuk bid'ah, khurafat, kesyirikan. Semuanya merusak agama diharamkan. Semua yang merusak akal manusia, khamar, sedih-sedih diharamkan. Yang merusak fitrah manusia, Allah memberikan manusia fitrah menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, anaknya. Ketika hal ini terganggu karena konsumsi makanan yang konsumsi, yang tidak ada gairahnya lagi, tidak ada kecemburuannya, maka diharamkan. Subhanallah. Malah tabiat orang-orang kufar mirip-mirip dengan apa yang mereka makan. Subhanallah. Mirip-mirip dengan apa yang mereka makan. Masyaallah alafalafia. Tidak ada agama yang serinci ini menjaga agar akal dapat terpelihara, kehormatan, uang enggak sia-sia. Enggak ada kecuali Islam. Subhanallah. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah memberikan kepada kita agama yang begitu sempurna, yang begitu indah, begitu suci. Antum menyembah Allah, wajib hukumnya bersuci, yang zahir disucikan. Ketika masuk dalam ibadah, yang batinnya disucikan. Pakaian harus bersih daripada najis. Pakaian yang sempurna menutup aurat. Antum sujud, tundukkan kepala antum menghadap Allah yang Maha Besar. Ruku, subhanallah, i'tidal. Subhanallah, ini agama yang hak. Dalamnya segala macam terkandung. Budi pekerti yang luhur, moral yang tinggi, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama seperti ini, indah sekali. Kecuali agama Islam. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kita masuk ke dalam masjid, dalam rumah-rumah Allah dengan pakaian yang terbaik, bukan sembarangan, bukan pakaian menghumbar aurat, nampak aurat. Subhanallah, kita menyembah Allah, membacakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dengan nyanyian dan seterusnya. Subhanallah. Alangkah tingginya agama yang mulia ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Masuk ke dalam hal yang diharamkan adalah semua buku-buku yang menyesatkan manusia, buku-buku ahli bid'ah yang merusak itu semuanya wajib untuk disingkirkan, haram diperjualbelikan, haram dicetak. Buku-buku yang menghujat para sahabat Rasulullah, buku-buku yang menghujat agama Allah SWT, merendahkan syariat agama Allah, ini semua buku-buku haram diperjualbelikan. Ya, setiap yang punya andil dalamnya, pencetaknya, penyebarnya, distributornya, semuanya melaksanakan perbuatan yang haram, yang dimurkai oleh Allah SWT. Sama dengan situs-situs internet, semua yang punya andil di sana, buka situs-situs yang merusak moral, merusak akhlak, merusak agama, semuanya dapat bagian di sana daripada dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang bertanya tentang perkara ini? Kayaknya enggak ada yang bertanya ya. Ya ada juga. Baik, dua orang aja, silakan. Bismillah. Ustaz mau nanya kalau pembayaran apa gaji karyawan melalui bank itu gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang haram ya, dibolehkan dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat, dalam kondisi hajat yang bersangatan. Ya. Seperti bangkai, hukum hasilnya adalah haram. Tapi andai kata dengannya seorang bisa hidup, kalau enggak dia makan, dia binasa, dia mati, maka dia hanya boleh mengkonsumsi bangkai yang kira-kira dapat untuk membuat hidupnya tersambung. Sekedarnya saja. Itu kaidahnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Perkara-perkara darurat, maka dia ditentukan sesempit-sempitnya sesuai dengan hajat saja. Bank-bank yang dalamnya transaksi riba sejenisnya, yang jelas-jelas haram. Itu kesepakatan para ulama ya, di seluruh negeri kaum muslimin ya. Maka dalam kondisi-kondisi yang darurat sekali, yang mana dengannya lah kita bisa bertransaksi. Contohnya antum mau pergi haji, gimana caranya? Bisakah antum itu pergi haji? Saya bayar sendiri sama supir pesawat itu. Nah, bisa kan? Diatur dalam negara harus melalui bank. Ketika itu antum alhamdulillah sekedarnya saja. Ya, sekarang enggak mungkin antum bawa uang kemana-mana buat gaji karyawan bawa 5 goni, enggak mungkin. Ya. Maka ketika datang, ketika itu uang masukkan semua ke dalam rekening masing-masing, orang ambil masing-masing dengan rekeningnya. Ini perkara-perkara yang sebabnya adalah darurat. Ya. Enggak mungkin sekarang antum kemana-mana mau pergi ke Jakarta kemana, enggak mungkin antum bawa uang banyak-banyak, enggak mungkin. Ya, di rumah antum simpan di bawah bantal uang antum sampai 500 juta, enggak mungkin. Carilah tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Kalau anda kata yang memberikan fasilitas tempat aman adalah bank, silakan ambil dia. Hanyalah perkara-perkara seperti ini aja yang sifatnya hajat. Kalau antum mampu menyewa ke sana kotak-kotak yang tidak harus dia itu ada apa namanya? Ada penambahan-penambahan. Pokoknya antum sifatnya hanyalah wadi'ah saja, menitipkan. Menitipkan semua benda-benda yang berharga antum di sana. Surat-surat berharga, emas-emas antum taruh di sana, di kotak tersebut, di bank tersebut, dalam kotak. Karena setiap bagian bank itu menyiapkan kotak-kotak, antum diberi kunci, dia punya kunci, antum cek sebulan sekali, maka lebih utama, lebih selamat kalau anda kata mampu. Ya? Transaksi, antum enggak akan mungkin kirim-kirim uang dalam jumlah besar. Enggak mungkin dalam amplop dikirim. Enggak mungkin pakai WSL. Harus melalui transaksinya melalui apa? Bank. Dengan itulah bisa terjadi transaksi. Hanyalah perkara-perkara seperti ini saja dibolehkan, bukan untuk mengambil keuntungan, mengambil bunga, cari keuntungan bunga. Maka jangan tergiur antum dengan bunganya, waliyadzabilah. Karena bank-bank itu menawarkan bunga yang menggiurkan, deposito sekian, maka bunganya sekian. Itu semua sampah. Itu semua adalah kotoran. Itu semua haram. Dalam perkara-perkara seperti inilah antum dibolehkan. Kalaupun misalnya antum enggak punya itu semua, enggak ada kebutuhan, ya alhamdulillah. Enggak ada kebutuhan antum kepada itu. Ya, bagus sekali. Enggak ada rekening, enggak ada ATM, enggak ada apa lagi namanya, kartu kredit dan sejenisnya. Ya. Alhamdulillah, bagus sekali. Ya. Wallahu ta'ala alam. Paham lagi? Baik. Silakan tadi antum. Itu ya. Bismillah. Mengenai jual beli tadi, Ustaz. Bagaimana kita jual beli sistem kontrak? Misalnya gini, sistem kontrak. Misalnya kita beli sawit ya, atau ladang sawit selama sebulan gitu, dengan harga 5 juta. Jadi hasilnya selama sebulan itu kita ambil gitu. Itu termasuk tipu daya itu bagaimana? Jamil. Di antara syarat jual beli kan dia harus jelas, akadnya jelas, bendanya jelas. Kalau memang antum bisa perkirakan sawit itu sekian hektar, setiap batang kira-kira sekian, dan dia bisa selama sekian satu bulan dia akan menghasilkan sekian, memang itu hal yang memang diketahui oleh mereka, ahli-ahli khibrah yang memiliki pengalaman yang panjang, tidak terwujud dalamnya unsur gharar, ketidakjelasan, boleh. Boleh. Ketika sawit memang telah apa? Telah berbuah, telah memerah, dan sejenisnya. Kalau anda kata belum muncul, apa yang antum jual? Dikasih uang, ternyata kena musibah dia. Habis. Makanya Rasulullah melarang memperjualbelikan buah-buahan sampai yabudu salahuha. Nanti dibahas. Nampak kira-kira masanya akan segera masak. Bolehkan. Kecuali memang yang buah-buahan yang memang untuk diambil mudanya. Mungkin pucuk-pucuk atau namanya apa namanya. Ya apa namanya. Seperti kurma itu, tamar. Itu andai kata dia masih muda-muda itu bisa dikonsumsi untuk binatang-binatang. Untuk unta-unta. Itu yang diperjualbelikan untuk unta enggak ada masalah. Tapi andai kita hantu mengharapkan kelak buahnya ketika dia ranum sempurna. Kalau belum nampak maka dilarang. Ya. Rambutan, antum sudah nampak, antum bisa perkirakan sekian-sekian. Mereka memiliki ilmu dalamnya. Biasanya enggak jauh bedanya, sedikit-sedikit. Dan toleransi dibolehkan. Tapi kalau sudah jual ikan dalam kolam, kolamnya pekat, gelap, enggak nampak. Berapa pak? Pokoknya ini 5 juta, semua dalam kolam ini. Enggak tahu kita entah apa dalamnya. Ini bai'ul gharar yang dilarang. Allah Ta'ala alam. Untuk bersabar, insya Allah semua akan kita lewati yang ditanyakan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.